Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ المفسر إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى الكلام على تفسير الاستعاذة وأحكامها. Pembahasan mengenai penafsiran al-isti'adah dan hukum-hukum yang terkait tentang al-isti'adah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, Khudil afwa wa'mur bil'urf, jadilah engkau seorang pemaaf dan perintahlah kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengajak kepada permusuhan dan mengajak kepada kejelekan, itulah orang-orang jahil. Maka kita diperintahkan untuk mudah memberikan maaf, ya, semangat untuk memerintahkan kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang jahil. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Maka apabila telah terbesit di dalam dirimu dari syaitan berupa bisikan-bisikan kejelekan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan syaitan tersebut. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha berilmu. Di mana pada surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 ini memberikan gambaran kepada kita, ikhwan fi din azakumullah, gemar memaafkan, gemar untuk memerintahkan kebaikan dan berpaling dari orang-orang jahil. Dan di dalam proses kita memaafkan, di dalam kita memerintahkan kebaikan dan juga menjauh dari orang-orang jahil yang mengajak kepada keburukan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka akan ada di situ bisikan-bisikan syaitan melemahkan kita untuk memaafkan, melemahkan kita untuk mengajak kebaikan, dan justru menyemangati kita untuk berteman dengan orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 dan seterusnya, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. Singkirkanlah kejelekan dengan berbuat kebaikan yang lebih baik dari kejelekan tersebut. Singkirkanlah kejelekan dengan kebaikan. sehingga kita tidak bisa menyingkirkan kejelekan kecuali dengan kebaikan. Tidak bisa kita menyingkirkan kejelekan dengan kejelekan. Tidak bisa kita nahi mungkar dengan sesuatu yang lebih mungkar. Ini dilarang dalam agama. Maka idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Ya. Singkirkanlah, angkatlah, singkirkanlah kejelekan dengan kebaikan. Dan inilah yang namanya agama. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dia mencegah yang namanya keburukan dengan mengajarkan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sifati. Itu orang-orang fajir mensifati orang-orang yang sedang mengadakan perbaikan itu dengan pensifatan-pensifatan yang buruk. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Dan katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari hamazati syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahduruni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Rabbku, ya, dari kehadiran syaitan yang senantiasa mengiringiku. Karena yang namanya syaitan, ya, yajra min ibni Adam majrad dam. Yang namanya syaitan itu bertempat di aliran-aliran darah kita. Ya. Bisa mengelilingi seluruh tubuh kita. Mengendalikan supaya berbuat kejelekan. Bahkan bisa refleks untuk berbuat kejelekan. Karena syaitan sangat dekat. Ya. Sampai di pembuluh-pembuluh darah kita. Masuk, mengalir di dalamnya. Bisa bebas kemanapun untuk menggerakkan tubuh-tubuh kita. Melangkahkan, membersihkan, mengucapkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada seorang hamba dibandingkan urat-urat mereka. Ini sangat dekat. Sehingga tinggal manakah ya, yang akan terkalahkan. Oleh karena itulah ikhwana fiddin a'azakumullah, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, 35 dan seterusnya, idfa' billati hiya ahsan. Singkirkanlah kejelekan dengan perkara kebaikan, dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Dan apabila di antaramu dan di antara saudaramu itu ada permusuhan, ka'annaha waliyun hamim, maka seorang yang mukmin memposisikan dirinya seperti teman yang baik. Kita dimusuhi oleh teman kita, tetapi kita memperlakukan teman kita yang memusuhi kita seperti sahabat yang sangat erat, sahabat yang sangat bagus, ya, sahabat karib. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan tidaklah bisa yang bersikap dengan sikap seperti itu. Dimusuhi malah kita memperbaiki. Dijauhi malah kita mendekati. Dan tidaklah hal itu ada kecuali pada orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah bisa mendapati sikap yang istimewa seperti itu kecuali orang yang berjiwa besar, memiliki ya keteguhan hati yang tinggi dan orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan apabila syaitan membersitkan kepadamu suatu kejelekan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha berilmu. Ini ya, kita diperintahkan untuk mencegah keburukan dengan kebaikan, menyingkirkan keburukan dengan kebaikan. Kalau kita dimusuhi, kita yang mendekatkan. Bahkan kita sebagai seolah-olah sebagai teman yang melindungi teman yang memusuhi kita. Dan dikatakan tidaklah yang bisa bersikap seperti itu kecuali orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang berjiwa besar. Tetapi di situ ada ujiannya. Syaitan senantiasa membisiki kita ya, untuk membalas keburukan dengan keburukan yang lebih dahsyat. Fahadihi ثلاث آيات ليست لهن رابعة في معناها. Tiga ayat ini, yaitu tiga ayat dalam tiga surat yang berbeda, Al-A'raf 99 dan seterusnya, Al-Mu'minun 96 dan seterusnya, dan juga surat Fussilat ayat 34 dan seterusnya, yang tidak ada yang keempatnya pada maknanya. Wa huwa anna Allah ta'ala ya'muru bi musana'atil aduwil insi wal ihsani ilaih. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk musana'ah al-adu al-insi. Musana'ah kalau kita artikan itu berdiplomasi. Yaitu bisa, ketika kita dimusuhi, kita berdiplomasi. Bisa mendekati musuh dan mengajak untuk berdamai. Wal-ihsan ilaih, dan justru memberikan kebaikan kepada musuh-musuh kita. Liyaruddahu anhu tab'ahu at-tayyiba wal asla ila al-muwalah wal musafa, untuk mengembalikan musuh kita dari kalangan manusia, untuk mengembalikan beliau, mengembalikan musuh kita dari kalangan manusia ke tabiat asalnya. Di mana tabiat asal manusia ini ya saling berwali, yaitu saling membela dan saling memaafkan. Karena seluruh manusia yang ada di bumi ini, ya, yang kafirnya, yang muslimnya, yang jahatnya ataupun yang baiknya, semuanya menginginkan adanya perdamaian, menginginkan tidak adanya permusuhan, kecuali memang orang-orang yang memang sudah dikuasai oleh syaitan. Maka cara pertama untuk bisa meredam, ya, musuh dari kalangan manusia adalah dengan kita musana'ah, berdiplomasi. Ini langkah pertama. Jadi bukan ketika kita ada musuh langsung kita, ayo serang, ayo kita lawan. Kita punya pemerintah, berdiplomasi dulu. Dan alhamdulillah, ya, diplomasi itu adalah langkah yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kaum muslimin ketika mendapati adanya musuh. Awal berdiplomasi, ya, walaupun kaum muslimin dibantai. Dan ini Rasulullah seperti itu. Adanya perjanjian Hudaybiyah, adanya perjanjian ini, gencatan senjata ini, gencatan senjata itu. Semuanya di awal dengan musana'ah. Ya. Untuk apa? Berdiplomasi. Supaya tetap dakwah itu bisa jalan tanpa adanya kekerasan. Sehingga ketika kita, salah satu contoh saja, ikhwan fillah azakumullah, saudara-saudara kita yang terzalimi, yang sangat, ya, kita sangat iba dan merasakan sakit seperti mereka sakit karena kita sesama muslim, saudara kita yang dirohingnya. Alhamdulillah pemerintah kita dan pemerintah muslimin yang lain, Saudi Arabia atau negeri yang terdekatnya Bangladesh ataupun Pakistan, Wuhan, dan negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam yang lainnya, semuanya berdiplomasi untuk membicarakan supaya damai. Karena kalau dakwah itu bisa dijalankan dengan cara damai, fabihi wa ni'mah, itulah yang terbaik. Dan dengan adanya diplomasi, walaupun kemudian pemerintah kita tidak memutuskan untuk, ya, menggunakan kekerasan, tetapi dengan adanya diplomasi kita tetap bisa menyalurkan bantuan kepada mereka. Coba kalau kedutaan Indonesia dicabut di sana, di mana? Di Myanmar. Lewat mana kita akan bantu mereka? Lewat mana kita bisa menyalurkan bantuan kesehatan, bantuan logistik? Lewat siapa kalau tidak ada yang namanya diplomasi, hubungan antara dua negara? Maka apa yang dituntut oleh para demonstran untuk memutus hubungan diplomasi dengan Myanmar, itu adalah pikiran pendek para demonstran. Lalu mereka ingin berangkat ke sana, siapa yang mau memberangkatkan? Kalau mereka justru di sana menyulitkan orang Rohingya, bukannya membantu malah menyulitkan, siapa yang kemudian akan mengembalikan ke Indonesia? Seperti kasus yang dulu ada di Syria, di mana para ulama dan pemerintah mengingatkan bahwasanya qital, peperangan yang ada di Suriah itu qitalul fitan, peperangan fitnah. Muslim lawan muslim, memang ada kafirnya, tetapi muslim membunuh muslim. Maka pemerintah Saudi Arabia melarang pemuda untuk datang ke sana. Dan pemerintah yang lainnya termasuk Indonesia melarang warga negaranya untuk datang ke Suriah. Coba lihat sekarang. Ketika yang namanya alim itu tahu fitnah, itu fitnah sebelum terjadi. Pemerintah kita dan para ulama yang ada di mamlakah Saudi Arabi memperingatkan, di Suriah kita lul fitan, jangan ke sana. Itu kita lul fitan. Dan ketika itu terjadi ya pemrotesan, dikatakan tuduhan-tuduhan bahwasanya ulama itu berkhianat, dituduh pemerintah-perintah kaum muslimin yang ada di Indonesia dan yang lainnya itu tidak ada solidaritas, bahkan mereka kafirkan. Akhirnya mereka pun saling mengadakan baiat. Ketika itu Jabhah Nusrah, berbaiat ke Jabhah Nusrah. Rupanya terjadi apa yang terjadi, yang diprediksi oleh para ulama. Terjadi perpecahan yang sangat dahsyat, menjadi dua, menjadi ISIS dan menjadi Ansarul Syariah. Pecah jadi dua. Yang dua ini saling bantai-membantai, saling bunuh-membunuh. Yang ISIS tetap eksis di sana, yang lainnya terbirit-birit lari. Ketika warga Indonesia yang nekat ke sana, bagaimana caranya dia bisa pulang? Tentunya dengan kebaikan pemerintah kita yang memulangkan dia ke sini. Dipulangkan dengan cara aman. Dihantarkan sampai rumahnya. Bahkan yang sekarang itu masih berbaiat ke ISIS, kemudian ingin melarikan diri dan menyerahkan diri ke pemerintah, dipulangkan ke Indonesia. Dipulangkan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang bijak dalam menyikapi perkara-perkara yang besar. Wa idza jaa amrun minal amni awil khawfi adza'u bih wa law raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan apabila ada berita tentang keamanan dan ketakutan, orang-orang munafik itu langsung menyebarkannya. Yang justru itu mencerminkan kelemahan kaum muslimin. Ya, saudara kita terbantai. Begini, begitu, begini, begitu. Langsung disebarkan. Walau radduhi ilar rasul, kalaulah masyarakat itu mengembalikan perkara keamanan dan ketakutan kepada rasul, au ila ulil amri minhum, dan kepada pimpinan-pimpinan mereka, kepada para ulama, kepada ulatul umur, kepada pemerintah kita, la'allimahu alladhina yastambitunahu minhum, tentunya akan terketahui siapa yang bisa memberikan keputusan yang tepat bagi kita dan bagi saudara kita yang sedang ya terjajah, saudara kita yang sedang terzalimi. Alhamdulillah, maka adanya musana'ah, diplomasi dari pemerintah kita dan pemerintah kaum muslimin terhadap pemerintah Myanmar itu adalah salah satu sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi musuh dari kalangan manusia bimusana'ah, dengan berdiplomasi untuk mencari solusi dan minimalnya bisa memberikan bantuan, bisa menyelamatkan, mengeluarkan mereka, dikarenakan memang wajib kalau mereka memang tidak bisa bertahan karena lemahnya iman, lemahnya kekuatan, hijrah, cari negara yang aman. Dan dengan adanya diplomasi dari pemerintah kaum muslimin, bisa diselamatkan pengungsi, diselamatkan ke Indonesia, diselamatkan ke negeri-negeri yang lainnya. Ini lebih ya, lebih bermaslahat. Bahkan di Saudi Arabia ada dibuat kota khusus untuk mereka, dikasih visa khusus bagi mereka. Visa tinggal tanpa batas, dibuatkan rumah sakit, sekolah. Dan menerima dengan tangan terbuka. Siapa yang mau datang untuk ya mengungsi ke Saudi Arabia? Alhamdulillah. Subhanallah. Pemerintah memang lebih bijak dalam menyikapi perkara-perkara seperti ini. Dan kita sebagai rakyat harus mendukung upaya pemerintah kita untuk melakukan ya diplomasi, untuk mengirimkan bantuan kesehatan, bantuan finansial, dan bantuan ya makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan pengungsi saudara-saudara kita. Maka adanya al-musana'ah, adanya diplomasi, ini adalah salah satu sunnah min sunnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu langkah yang paling tepat dilakukan para umara kita. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh umara kita. Dan kita diperintahkan berlatih dari diri kita. Kalau kita punya musuh dari tetangga kita, kita bisa berdiplomasi untuk mengetahui sebab kenapa dia memusuhi kita. Untuk mengetahui kenapa dia senantiasa meneror kita. Adanya berdiplomasi. Wal ihsan ilaih, bahkan memberikan kebaikan kepada musuh. Untuk apa? Untuk liyaruddahu anhu tab'ahu at-tayyib al-asla. Untuk mengembalikan tabiat asalnya manusia yang baik. Yaitu pengen aman, pengen tentram, tidak ada peperangan. Tidak ada permusuhan. Karena setiap manusia menginginkan untuk tidak memiliki musuh. Wa ya'muru bil isti'adah bihi minal aduwi syaitani. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari musuh-musuh syaitan. Dari musuh-musuh dari kalangan syaitan. La mahalata illa yaqbalu musana'ah wala ihsan. Tidak ada celah, tidak ada jalan lain kecuali kita harus beristi'adzah kepada Allah dari musuh kita dari kalangan syaitan. Dikarenakan musuh dari kalangan syaitan la yaqbalu musana'ah, tidak menerima diplomasi. Wala ihsanan, tidak menerima kebaikan. Tidak perlu berdiplomasi dengan jin, dengan syaitan. Tidak perlu berbuat kebaikan kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka. Wala yabtaghi ghayra halak ibni Adam. Dan musuh dari kalangan syaitan tidaklah mengharapkan kecuali kebinasaan Bani Adam. Lishiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Dikarenakan dahsyatnya permusuhan antara syaitan dengan ayah kita Adam alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai Bani Adam, jangan kalian tertipu oleh syaitan. Jangan terfitnah oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu telah mengeluarkan ayah bunda kalian, yaitu Adam dan Hawa, dari syurga. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surat Fatir. Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh abadi bagi kalian. Jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyeru kepada hizbinya, kepada kelompoknya, untuk supaya membawa mereka semua ke dalam neraka jahannam yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wahum lakum adu. Apakah pantas manusia itu menjadikan syaitan dan keturunannya sebagai wali, sebagai tempat untuk meminta, tempat untuk bergantung, tempat ditakuti dan diharapkan? Tidak pantas. Padahal mereka adalah musuh yang nyata. Bi'sa lidh-dhalimin badala. Sungguh jelek apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim yang telah mengganti syaitan sebagai wali. Padahal yang berhak untuk menjadi wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk kita takut, tempat untuk kita berharap, meminta. وقد أسلم للوالد آدم عليه السلام أنه له من الناصحين وكذب. Di mana syaitan telah bersumpah kepada ayah kita Adam dan bersumpah, inni lakuma la minan nasihin, sesungguhnya aku bagi kalian berdua Adam dan Hawa itu benar-benar menasihati saja. Wa kadzaba, tetapi dusta. Fa kaifa muamalatuhu lana, dan bagaimana ya tentunya lagi muamalahnya syaitan dengan kita, lebih-lebih lagi dusta dan dusta. Dan memang biasa yang namanya syaitan itu ya datang dalam bentuk sebagai penasehat, tetapi menasehatkan yang salah. Menasehatkan perkara-perkara ya yang menjerumuskan kepada neraka jahannam. Banyak contohnya ikhwan fi din azakumullah. Salah satu contohnya Allah berfirman, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan memerintahkan kepada kejelekan. Kalau kalian usahanya cuma seperti ini, bagaimana nanti kalian? Gak bisa haji, gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa nafkahi anak istri. Sudah, karena keadaannya darurat, ambil pinjam bunga saja di bank, pinjaman bank. Kalau kalian masih seperti ini, gimana nanti nasib anak-anak kalian? Akhirnya berdagang dengan cara yang haram. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, syaitan senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kalian begini nanti akan fakir. Kalau kalian begitu nanti akan fakir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, padahal Allah senantiasa menawarkan ampunannya dan anugerahnya kepada kita. Syaitan ya, menakut-nakuti, ya'idukumul bifaqra, menakut-nakuti dengan kefakiran dan memerintahkan kepada fahsya, kepada kejelekan dan perbuatan keji. Yang namanya syaitan, kalau ada orang mau ibadah itu dihalang-halangi. Ada orang mau nikah dihalang-halangi. Kamu sudah punya modal mau nikah? Sudah punya modal belum? Belum punya rumah, belum punya pekerjaan kok nikah? Tetapi dari sisi yang lain diperintahkan untuk berpacaran, untuk bermaksiat, seperti itu yang namanya syaitan. Digoda, ditakut-takuti, kamu belum mapan, jangan nikah dulu, kerja dulu. Tetapi diperintahkan untuk apa? Untuk berpacaran. Ini syaitan. Ditakut-takuti dengan kefakiran. Seperti contohnya tadi riba. Sudah, ambil riba saja. Nanti usahanya akan besar. Ketika mengambil riba, syaitan itu pula yang berusaha supaya usahanya itu bangkrut dan hancur. Syaitan yang menyemangati orang itu untuk ngambil harta riba, pinjam harta riba. Setelah berhasil mengambil hutang dari bank, syaitan itu pula yang berusaha untuk menghancurkan usaha dia. Itulah syaitan. Dan banyak pengalaman sebenarnya. Lihat kanan kiri. Orang-orang yang pinjam di bank setiap hari dikejar-kejar dengan tuntutan dan diakhiri dengan kebangkrutan. Sertifikat tanah yang dijadikan jaminan hilang. Gak punya rumah dia. Dulunya punya rumah, gara-gara pinjam bank rumahnya hilang, usahanya juga bangkrut. Siapa itu? Syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran, memerintahkan kita untuk riba. Setelah riba, syaitan itu pula yang menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik wa nafidina a'udzubillah. Padahal Allah sudah menawarkan kepada kita ampunan, menawarkan kepada kita berbagai macam pintu jalan rizki yang sangat banyak. Cara yang haram itu sedikit, cara yang halal itu banyak. Tetapi syaitan dibalik, yang haram itu banyak, yang halal itu sedikit. Sehingga mengatakan halal aja susah, apalagi haram. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Syaitan senantiasa membungkus dan menakut-nakuti kita. membungkus kebaikan, membungkus keburukan dengan kebaikan. Riba dinamakan bunga. Atau lebih syar'i lagi dinamakan mudharabah. Dinamakan mudharabah. Pacaran dinamakan ta'aruf. Judi dinamakan undian sosial. Khamr dinamakan jamu penghangat badan. Kan begitu, syaitan. Terus seperti itu. Membungkus kejelekan dengan kebaikan. Bahkan anak-anak sekarang, na'udzubillah min dzalik, sudah dicekoki dengan berbagai macam cara untuk bisa merusak moral dan akhlak mereka. Mereka mencoba berbagai macam cara untuk mabok. Dengan syubhatnya syaitan, yang haram itu kan yang khamr. Kalau ini paracetamol. Paracetamol ini. Minum 3 PCC. Misal. Mabok nanti. Ini bukan mabok, bukan khamr. Ini kan paracetamol. Bukan mabok. Cuma nge-fly saja. Kan begitu. Anak-anak sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Paracetamol. Bahkan obat itu bisa ditemukan di warung-warung kecil. Ya. Bahkan obat-obat saset, obat batuk. Hati-hati. Ya. Memang saya enggak punya ilmu tentang kimia. Tetapi dari pengalaman yang ada, anak-anak itu kok banyak cari paracetamol. Cari obat-obat batuk. Diminumnya bukan hanya satu. Bisa belasan bungkus. Bukan hanya satu butir. Bisa 5 butir. Untuk apa? Ya, itulah syaitan. Padahal tidak enak. Minum saja-saja. Minum satu saja sudah enggak enak. Tetapi mereka, ya Allah. Ya, dibuat oleh syaitan. Ya, dibungkus. Perkara-perkara yang haram. Dengan perkara-perkara yang sepertinya tidak haram. Ini kan bukan khamr ini. Paracetamol. Ini fik. Ini bukan nyebut merek ya. Fik. Ini fik kan fik. Formula 44. Iya naam itu obat batuk. Tapi kalau dicampur dengan satu butir obat. Sudah. Lebih memabokkan daripada vodka. Dan ini Anda dapatkan info dari seorang ahli kimia. Ya, bahaya ini. Jadi kalau anak kita pegang fix formula 44, paracetamol, obat batuk, curigai. Jangan kita khusnudzon terus sama anak-anak kita. Untuk apa ini? Kamu enggak batuk, untuk apa beli ini? Ditanya. Syaitan dengan berbagai macam cara menghancurkan generasi muda kita. Kita berikan informasi seperti ini untuk supaya kita lebih berhati-hati. Bukan untuk mengajari. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita tahu kebaikan. Kita tahu kejelekan. Bukan untuk melakukan kejelekan. Tetapi untuk melindungi. Jangan sampai melakukan kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa'afi. Barang siapa yang tidak mengetahui perkara yang buruk-buruk. Maka dia akan terjatuh kepada keburukan tadi. Ya, jadi kita harus waspada. Dan waspada. Hati-hati. Berbagai macam cara syaitan ingin menghancurkan Bani Adam. Dan cara yang paling gampang adalah tadi untuk anak-anak. Dan bagaimana tidak? Syaitan dengan sumpahnya. وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Dan demi kemuliaanmu ya Allah. Ya, ini syaitan bersumpah atas nama Allah. Aku benar-benar akan sesatkan mereka Bani Adam seluruhnya. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang beribadah kepadamu dengan ikhlas. Hamba-hambamu yang beribadah kepadamu dengan ikhlas. Dan keikhlasan itu akan menjadi ikhlas jika dibangun di atas ilmu. Sehingga inilah yang tidak bisa dikalahkan oleh syaitan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, banyak-banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari syaitonir rajim. innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak terduga. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan cukup dan dicukupi oleh Allah. "Innallaha balighu amri." Allah lah yang menyampaikan seluruh perkaranya, seluruh hajatnya. Dengan takwa dan tawakal kepada Allah. Dikarenakan Allah itu tergantung zon kita. "Inni bihasbi dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai, kata Allah, dengan zon hambaku. Kalau hambaku sudah berprasangka baik terhadap Allah, dengan dari awalnya kalau saya bertakwa kepada Allah, saya jujur dalam bermuamalah, saya jujur di dalam ya berakhlak, di dalam bergaul dengan masyarakat, di dalam berdagang, di dalam bekerja, saya jujur, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki yang melimpah dari arah yang tidak terduga. Dia sudah husnudzan terhadap Allah, maka Allah akan berikan dzan dia. Kalau seseorang itu berhusnudzan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dzan dia. Kalau dia sudah yakin Allah akan mencukupi kebutuhannya, akan cukup Allah berikan. Tetapi kalau dari awal seorang hamba itu, kalau saya jujur nanti saya rugi, rugi beneran. Kalau saya lempeng saja usahanya, kapan untungnya? Dan seperti itu yang terjadi. Sehingga hati kita harus kita luruskan, ikhwan fillah na'zakumullah. Itulah makna tawakal. "Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikuun." Dan sesungguhnya lah kekuasaan syaitan itu atas orang-orang yang menurut, orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikuasai oleh syaitan. Lebih cenderung kepada syaitan. Mengikuti jejak syaitan. Syaitan menyuruh riba, riba. Syaitan menyuruh jangan nikah, dituruti. Ya. Syaitan menyuruh untuk kita fahsya, berbuat kejelekan, kekejian, diikuti. Itulah budak-budak syaitan. Lawan hal-hal tersebut dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak ada jalan lain untuk selamat dari bisikan-bisikan syaitan, cengkraman-cengkraman syaitan, was-was syaitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syaitan tersebut. Kita akan selamat dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segera kalau memang syaitan itu membisiki, mencengkeram di dalam hati kita, kita segera membaca ta'awud pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fi din azakumullah, bentuk ta'awud ya. Sebagian para ulama berpendapat dengan ayat yang kita bacakan tadi, wa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau hendak baca Quran, ya, pakainya fi'il madhi. Kalau kita terjemahkan bebas, apabila qara'ta, telah engkau baca Al-Qur'an, maka ta'awudlah. Sehingga para ulama berpendapat ta'awud ba'dal qira'ah, berta'awud itu setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Berta'awud setelah baca Al-Qur'an. Ya. Sebagian ulama demikian pendapatnya. Tetapi yang benar, sebagaimana ini adalah jumhurul ulama, mayoritas ulama, annal isti'adah innama takunu qabla tilawah. Yaitu isti'adah dibaca sebelum membaca Al-Quran. Lidaf'il waswasi fiha, untuk menyingkirkan bisikan-bisikan syaitan ketika kita membaca Al-Quran. Ini seperti firman Allah Ta'ala, wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah atau berwudulah dan seterusnya. Cucilah wajah-wajah kalian dan seterusnya tentang masalah wudu. Dan sudah kita pahami, wudu itu sebelum sholat. Enggak mungkin kita sholat dulu baru wudu. Maka makna fi'il madhi di sini, ya, maknanya idza aradtum, apabila kamu sudah berkehendak untuk sholat. Ya. Atau apabila engkau sudah berkehendak untuk baca Quran, maka bacalah ta'awud. Ya, tafadhali kumandangkan adzan dulu. Lanjutkan setelah adzan. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بركاته الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن عتش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي أن يشكري عن أبي متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبره. Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam, beliau membaca istiftah dalam salatnya benar bertakbir. Beliau mengatakan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini istiftah yang cukup pendek dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Wa yaqul, dan mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, thumma yaqul, kemudian mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis yang sahih, ya. Rasul setelah membaca istiftah yang pendek, kemudian bertakbir 3 kali, ya, takbir istiftah, kemudian membaca ta'awud dengan ta'awud yang agak panjang, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi, ini adalah ta'awud yang paling sempurna, yang paling bagus. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha berilmu, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, dari hamz kalau kita artikan secara bahasa adalah bisikan-bisikannya, atau dikatakan oleh perawi yaitu Amr di sini, hamz adalah mutah itu, ya, artinya sebuah penyakit seperti orang kesurupan, ya, atau memang kesurupan. Jadi ketika dia tertimpa penyakit tersebut, dia ngomong sana sini tidak karuan. Kemudian setelah dia pingsan, kembali lagi akal sehatnya. Ini namanya penyakit mutah. Apa itu istilahnya kalau penyakit kita? Yang orang kesehatan. Penyakit apa ini? Ya. Orang ini tiba-tiba dia ngomong sana sini tidak sadar, berbuat tidak seperti layaknya orang berbuat. Kemudian setelah pingsan, sadar kembali akal sehatnya. Ini namanya penyakit mutah. Ya, sejenis penyakit seperti itulah. Atau ada yang mengartikan mutah adalah ya penyakit kesurupan itu. Yang namanya kesurupan, orang itu berbuat tidak layaknya dia berbuat. Setelah dia pingsan, sadar kembali akal sehatnya. Ini namanya mutah. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan syaitan, khususnya dari penyakit mutah yang dibawa oleh syaitan? Karena syaitan biasa merasuki manusia, kemudian membuat manusia tersebut kerasukan, atau syaitan itulah berusaha untuk membuat manusia itu gila. Ya. Karena yang namanya gila itu terangkat amalannya. Jadi bagaikan dia sudah mati karena amalannya tidak dicatat kembali. Tetapi syaitan berusaha untuk menutup kegilaannya tersebut dengan kesyirikan dan kekufuran. Salah satu contoh, syaitan ketika mendapat Bani Adam yang ingin berguru kepada syaitan, ingin belajar sihir, belajar ilmu pelet, ya. Dan ini adalah ilmu awal kali sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, untuk memisahkan antara dua suami istri. Dan sihir yang kedua adalah untuk membuat cinta orang lain. Itu ilmu pelet, ilmu pengasihan, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ini adalah sihir pertama kali. Dan syaitan biasanya memberikan ritual-ritual yang berat, yang bisa menghilangkan akal seseorang. Misal yang sering kita dengar adalah puasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Ya. Normal manusia jarang yang kuat. Ya. Kalau kuat, dia nanti jadi dukun. Ya. Jadi dukun, anak buah syaitan. Kalau tidak kuat, dia gila. Dan ditutup amalannya dengan kesyirikan. Jadi setelah dia gila dengan puasa 40 hari 40 malam, ya, kemudian terjadi panas tinggi dan akhirnya hilang kesadarannya dan akhirnya sarafnya rusak dan dia gila, amalannya diakhiri dengan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Rufi'atil aqlam. Catatan amalan dia diangkat dalam keadaan amalan terakhirnya adalah apa? Kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah syaitan berusaha seperti itu, membuat gila seseorang. Sehingga dengan kegilaan tersebut tercatat amalan seseorang, tetapi diakhiri dengan kesyirikan dan kekufuran. Syaitan berusaha seperti itu. Sehingga mengadakan ritual-ritual yang di luar batas kemampuan manusia. Kalau berhasil ya jadi dukun. Kalau tidak berhasil ya gila. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian makna min nafkhihi, dari kesombongan. Kita berlindung kepada Allah dari hamasnya syaitan, dari bisikan dan juga ya penyakit gila yang dibawa oleh syaitan. Kemudian dari nafkh. Nafkh itu adalah kesombongan syaitan. Jadi syaitan, na'udzubillah min dzalik, kalau kita ya menantangnya, sombong, ya, itu semakin ta'adzama. Idza qala al-'abdu ta'iza syaitan, kalau seorang mengatakan celakalah syaitan, dasar setan. Kalau kita marah misalkan, kemudian dasar iblis, setan, dedemit, dan seterusnya kita sebutkan, ta'azzama, syaitan itu semakin besar. Wa qala bi quwwati sura'tuhu, dengan segala kemampuanku aku akan kalahkan Bani Adam ini. Tetapi kalau seorang Bani Adam itu ketika marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau berzikir kepada Allah, maka syaitan tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Syaitan itu akan semakin mengecil ukurannya sampai seukuran lalat dan terkalahkan. Jadi kalau kita sedang marah, justru kalimat setan yang kita keluarkan, ya sudah. Setan semakin besar dan semakin sombong. Kita berlindung pada Allah dari kesombongan syaitan. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, tasahara, semakin kecil itu syaitan. Adapun makna nafsi min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi, nafs itu adalah asy'ir. Syairnya syaitan. Apa itu syairnya syaitan? Yaitu nyanyian dan musik. Ya. Di dalam Al-Qur'an, wastamsis manistata'ta minkum bisautik. Allah tantang syaitan. Silahkan kerahkan seluruh kemampuanmu untuk mengajak Bani Adam bisautik, dengan suaramu. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, ai bil ghina wal ma'azif wal mazamir. Dengan nyanyian, dengan musik. Itulah ajakan-ajakan syaitan. Oleh karena itu kalau kita melihat yang namanya musik, ya, nyanyian, itu benar-benar dari seluruh penjuru itu datang semua. Menyeru. Itu syaitan hakikatnya menyeru. Brosur-brosur yang dipasang, ayo hadirilah konser musik. Itu syaitan yang sedang memanggil Bani Adam. Dan begitu luar biasa kemaksiatan yang terjadi dalam konser-konser musik. Tidak bicara biduannya yang membuka aurat. Syair-syairnya yang kadang, ya, dan bahkan isinya kemaksiatan yang menjijikan. Belum lagi yang terjadi di situ, minuman keras. Dan berbagai macam kemaksiatan. Itulah seruan syaitan. Sehingga cara efektif untuk menyesatkan manusia adalah dengan ini. Nyanyian dan musik. Paling efektif. Sehingga Allah sebutkan, pertama kali adalah bisautik, dengan suaramu. Kemudian Al-Imam Al-Katsir rahimahullah taala membawakan, qala Al-Bukhari membawakan riwayat Hadis berikutnya berkata Al-Bukhari, حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد رضي الله عنه berkata سليمان بن صرد استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس. Suatu ketika ada dua orang yang saling mengejek di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah sedang duduk. فَأَحَدُهُمَا يَصُبُ صَحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْتَمَرَّ وَجُهُ. Salah satunya sedang mencela temannya dalam keadaan wajahnya memerah sangat marah. فَقَالَ Nabi, maka Nabi mengatakan, إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ. Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, kalaulah dia mengucapkan kalimat tersebut, akan pergi apa yang dia dapati dari kemarahan. Lau qala, kalaulah dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalaulah dia mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqalu. Maka para sahabat mengatakan, lirrajul, bagi orang yang marah tadi, ala tasma ma yaqulur rasul. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Rasul? Qala, maka orang tadi mengatakan, inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Yaitu Rasulullah mengucapkan sesuatu kemudian aku tidak mengikutinya, berarti aku gila. Artinya apa? Aku mau ikuti. Inilah salah satu metode. Yang pertama, bagi orang yang marah segera berta'awud. Ini obatnya. Marahnya kayak apapun, ta'awud. Dikarenakan al-ghadab jima'u kulli syarr, yang namanya marah adalah mengumpulkan sekian kejelekan. Makanya Rasulullah mengatakan la taghzab faradada miraran la taghzab. Jangan kamu marah. Diulang-ulang ketika seorang sahabat meminta nasihat wasiat dari beliau. Beliau katakan la taghzab, jangan marah. Karena mengumpulkan sekian kejelekan. Maka ketika kita marah, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awud kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka syaitan akan mengecil. Tapi kalau kita marah, hati-hati. Syaitan semakin membesar. Apabila ucapan yang keluar dari mulut kita ada ucapan-ucapan syaitan. Kemudian, bagi orang yang ingin meredam kemarahan orang lain, jangan dilawan dengan kemarahan lagi. Rasulullah, ya, di sini menggunakan metode menyindir. Menyindir. Kalaulah dia mengucapkan sebuah kalimat, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, yang ini pun tidak menunjuk langsung kepada orang yang marah, karena orang yang marah itu sensitif. Kalau kita nasihati langsung tambah marah. Sehingga Rasulullah di sini umum, ya. Innila a'lamu kalimatan law qalaha, aku tahu sebuah kalimat kalaulah dikatakan oleh seseorang akan hilang apa yang dia dapati dari kemarahan. Kemudian Rasulullah mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Yaitu kita melihat orang yang marah, kita harus redam kemarahannya. Disuruh untuk membaca ta'awud atau dalam riwayat lain dalam riwayat Abu Dawud, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila kalian marah, diam. Ya. Diam, bukannya diam marah saja, tetapi diam dari perkataan yang lain selain ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ucapkan yang lain. Dalam riwayat lain, falyajlis. Kita kan qa'iman falyajlis. Kalau lagi marahnya berdiri, duduklah. Kalau marahnya lagi duduk, kita marah duduk, berbaring. Ya. Dalam riwayat lain, falyatawadda, berwudhulah. Ya. Jadi jangan kita terbiasakan marah kemudian diungkapkan. Jangan kita terbiasa dengan ucapan orang, kalau saya tidak luapkan kemarahan, nanti akan tergenang di dalam hati saya. Kan biasanya begitu. Akhirnya dia ketika marah, ngamuk dia. Apapun dihancurkan. Rumah dihancurkan, mobil dihancurkan. Giliran sudah selesai marahnya, tinggal nyeselnya. Aduh, kok mobil saya tak hancurkan ini. Jangan. Itu adalah cara syaitan untuk menguasai kita. Ya. Ketika seseorang marah, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak, karena yang namanya marah ini banyak sesuatu yang di luar dugaan kita akan keluar. Banyak sesuatu yang di luar dugaan kita akan kita lakukan. Sehingga dibahas oleh para ulama, kalau seseorang itu marah dalam keadaan dia hakim, itu enggak boleh memutuskan suatu hukum. Jadi seorang hakim, qadhi, hakim suatu peradilan, ketika memutuskan suatu perkara tidak boleh dalam keadaan marah. Misal dari rumah marah sama istrinya, sama anaknya. Datang ke kantor, ke pengadilan, memutuskan suatu perkara langsung diputuskan. Ini putusannya enggak sah. Dituntut lagi untuk pengadilan ulang. Ya, itu salah satu adab atau apa tata cara seorang hakim itu memutuskan perkara. Kalau dia lagi marah, jangan memutuskan suatu perkara. Karena pertimbangan yang orang marah itu sumbunya pendek. Pertimbangan orang yang lagi marah, lagi kalut, itu pendek. Seolah-olah solusinya ya itu saja, kekerasan saja. Tidak. Seperti tadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketika kita menghadapi musuh kita, justru langkah awal kalau musuhnya syaitan dengan ta'awudz, tidak ada cara lain. Tetapi kalau musuhnya itu manusia, ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, awalilah ya dengan al-musana'ah wal ihsan ilaih, yaitu dengan diplomasi dan dengan berbuat baik kepada musuh kita. Berdiplomasi untuk, dan diplomasi itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang marah-marah. Yang namanya diplomasi, kita datangi dengan senyum, dengan salaman, dengan tegur sapa. Jadi ketika kita melihat misalkan pemerintah kita datang untuk berdiplomasi dengan ya negeri kafir, senyum, salaman, ya, itulah yang namanya diplomasi. Ya, itulah yang namanya diplomasi, kan seperti itu. Untuk apa? Mengembalikan musuh kita ke dalam tabiat awal manusia, yaitu pengin damai, pengin enggak permusuhan. Kan seperti itu. Kalau memang bisa damai, alhamdulillah. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Ya, salah satu solusi yang sangat besar diberikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya di dalam menanggapi semua masalah. Ya, insyaallah masih ada pembahasan lagi nanti tentang isti'adzah sedikit. Kita bahas pada pertemuan akan datang, masih ada waktu sekitar 3 menit untuk berwudu. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.